Aku ingin jadi teman nyamanmu, tempat kau hilangkan keluh kesahmu. Kita berbincang takkan ruang tanpa beban dan juga hayalan tentang masa depan. Ku tak ingin cepat berlalu, waktu yang ku punya denganmu. Kita berdansa dan tertawa gandeng tangan, bergema sampai selamanya. Dunia pasti ada akhirnya, bintang-bintang pun ada umurnya. Maka tenang saja kita di sini berdua. Nikmati sementara yang bersandar padaku, taruh di bahu. Relakan semua, bebas semaumu. Percayalah ini sayang terlewatkan. Sampaikan dalam nyanyian bergema sampai selamanya. Nikmati zaman.